Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang pertama ya, kita selesai dari hadis yang pertama dari Kitabus Siyam. Kita masuk pada hadis yang kedua. Berkata al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Asqalani Al-Misri Al-Qahiri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala: man sama al-yawma alladhi yushakku fih faqad asa Abul Qasim. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu beliau berkata: man sama al-yawma alladhi yushakku fih, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis dzakarahul Bukhari ta'liqan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala secara muallaq. Nah, jadi dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis beliau yang disebutkan secara muallak. Secara muallak yaitu tidak disebutkan sanadnya. Ya. Nah. Wa wasalahu al-khamsah. Dan hadis ini disebutkan secara mausul, secara sempurna sanadnya, ya, sampai na'am kepada Amr bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu, ya, disebutkan secara mausul oleh lima imam. Ya. Hafidz Ibnu Hajar jika mengatakan khamsah lima imam, yang dimaksud adalah siapa? Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, ini jika Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram menyebutkan 5 imam, berarti ini Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jika beliau menyebutkan 7, berarti siapa? 5 ini ditambah Bukhari dan Muslim. Nah, 7 imam. Jika beliau menyebutkan 6 imam, itu maknanya 7 ini selain Imam Ahmad. Ya, jadi 6. Selain Imam Ahmad, semuanya 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jika beliau mengatakan 4 imam, maka yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, jika beliau menyebutkan 3 imam, maka yang dimaksud adalah Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i saja. Nah, ini istilah Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram. Karena kadang beliau meringkas, diriwayatkan oleh 5 imam, diriwayatkan oleh 7, diriwayatkan oleh 4 imam dan seterusnya. Beliau ringkas. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban alaihim rahmatullah. Naam. Baik. Kita langsung pada inti pembahasan hadis. Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, mengatakan bahwasannya man shomal yaumal ladzi yushakku fi faqad asaba al-qasim, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu hari yang diragukan? Jumhur para ulama atau mayoritas para ulama, ini menunjukkan adanya khilaf. Jumhur mayoritas para ulama menyebutkan bahwasannya hari yang diragukan adalah hari ke-30 Sya'ban. Naam, hari ke-30 Sya'ban jika naam terhalang naam dalam melihat hilal, ya. Terhalang mendung, awan dan seterusnya. Nah. Jadi jika pada tanggal 29 Sya'ban ya terhalang awan ya. Nah, maka besok adalah hari yang ke-30 Sya'ban. Hari yang ke-30 Sya'ban inilah yang dimaksud dengan al-yaum alladhi yushakku fi, hari yang diragukan. Sudah masuk Ramadan atau belum? Hari yang diragukan. Maka tidak boleh berpuasa di hari tersebut, di hari yang diragukan, yaitu hari ke-30 Sya'ban, apabila naam terhalang dari melihat hilal Ramadan. Baik terhalang karena sebab awan, mendung atau yang lainnya. Dan barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, tanggal 30 Sya'ban, ya, jika terhalang hilal Ramadan karena sebab awan dan seterusnya, jika dia berpuasa di hari tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengambil kesimpulan haramnya puasa di hari yang diragukan, yaitu hari yang ke-30 Sya'ban, jika kemarin sorenya terhalang dari melihat hilal. Dan orang yang memaksakan diri untuk berpuasa karena kehati-hatian atau karena sebab yang lain, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memberikan petunjuknya ketika terjadi kasus seperti ini. Nah, apa petunjuk beliau ketika tidak terlihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban? Nah, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu 30." Dalam suatu riwayat, "Faqmilu iddat Sya'ban 30." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal, yaitu hilal Ramadan atau hilal Syawal. Dan jika terhalangi awan atau mendung dan semisalnya, maka sempurnakan Syakban menjadi 30 hari. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak memungkinkan atau tidak dapat melihat hilal. Maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan Syakban menjadi 30 hari. Dan dilarang berpuasa pada tanggal tersebut. Nah, juga berdasarkan hadis, la taqaddamu Ramadan bi yaum aw yaumain. Nah, seperti hadis yang kita baca tadi malam, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Berdasarkan larangan-larangan ini, maka orang yang memaksakan dirinya berpuasa pada tanggal 30 Syakban, nah, jika terhalang dari melihat hilal, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Karena haram berpuasa di hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, tinggalkan. Kita tahu hikmahnya atau tidak, ketika itu datang larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan. Dan juga karena hukum asal, dari hari tersebut adalah bulan Syaban. Karena tidak terlihat hilal, maka hukum asalnya adalah bulan Syakban. Syakban kembali kepada hukum asal. Dalam satu kaidah disebutkan, annal asla baqa'u makana ala makan. Bahwasanya pada asalnya itu tetapnya sesuatu itu di atas asalnya. Kalau hari tersebut ragu Ramadan atau belum, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu hukum Syakban. Nah, masih berada di bulan Syakban. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Larangan berpuasa di hari yang diragukan, yaitu hari tanggal 30 Syakban, ketika terhalang dari melihat hilal pada tanggal 29-nya. Nah, baik. Kemudian di antara faedah hadis ini juga, Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu menyebutkan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kunyah? Kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau ummun. Abun bapa atau ummun ibu. Nah, Abul Qasim. Abul Qasim bapaknya Al Qasim. Nah, Al Qasim adalah putra beliau Sallallahu alaihi wasallam, putra beliau yang paling tua, yang paling besar. Nah, putra beliau dari istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Qasim ini meninggal sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ada juga yang mengatakan Al-Qasim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Nah, ini adalah kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Taib. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang keberapa? Yang ketiga dari kitab Usyam. Kalau dari kitab Bulughul Maram dari awal, ya, hadis yang ke 500 sekian, ya, 500 lebih. Kalau dari kitab Usyam, hadis yang ketiga. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau dinamakan atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar, ya, padahal namanya siapa tadi? Hah? Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Ada yang mengatakan bin Mahmud bin Ahmad Al-Kinani, kemudian Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri Al-Qahiri. Nah, karena beliau mati di Kairo. Meninggal dunia di Kairo tahun 852 Hijriah. Lahirnya di Mesir. Tahun 773 Hijriah, umurnya 79 tahun. Nah, tapi lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Hajar ini adalah lakop salah satu bapak atau kakek beliau. Ya. Nah, beliau lebih dikenal dengan nama ini, Ibnu Hajar. Madhabnya madhab Syafi'i alaihi rahmatullah. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallama yaqul. Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam bersabda, idha ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, yaitu hilal Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Dan apabila terhalang oleh awan, maka hitunglah bulan secara sempurna, yaitu 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ketika dikatakan muttafaqun alaih, maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, muttafaqun alaih. Wali Muslimin, dalam riwayat Muslim, fa in ugmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Apabila terhalang oleh awan atas kalian, maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 hari. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, fa akmilul iddata 30, sempurnakanlah menjadi bilangan 30 hari. Walahum fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat yang lain, dengan lafaz yang lain, lafaznya fa'akmilu iddata Sya'ban 30, lebih jelas lagi, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, al hadis sahih, ya. Nah. Taib, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebagai dalil kapan wajibnya kita berpuasa Ramadan. Nah. Wajibnya seorang muslim atau muslimah melakukan puasa Ramadan adalah ketika telah terlihat hilal. Ya, hilal Ramadan. Nah, kapan melihat hilal Ramadan? Tanggal 29 Sya'ban. Nah, yatara an-nas al-hilal, manusia berusaha untuk melihat-lihat hilal. Nah, jika telah terlihat hilal di tanggal tersebut, maka besoknya telah masuk Ramadan, wajib berpuasa. Nah, ini cara yang pertama, ya, cara memulai awal Ramadan. Cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan cara ini dipakai? Ketika tidak terlihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Ketika tidak terlihat hilal, baik karena mendung, awan dan lain sebagainya, ya, nah, maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sempurna menjadi 30 hari. Ini cara menetapkan masuknya awal Ramadan. Al-Imam atau Asy-Syarih, ya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala membawakan faedah di sini. Kata beliau, yajibu shaum Ramadan bi wahid min thalathati umur. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari tiga cara. Nah, kalau tadi kita sebutkan dua cara, kalau beliau menyebutkan wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Jika telah terlihat hilal, maka puasa Ramadan. Yang kedua, asyhadu ala ru'yah wal ikhbar biha. Nah, ada orang yang bersaksi telah melihat hilal dan dia mendapat kabar. Nah, ketika ada yang bersaksi, nah, telah melihat hilal, walaupun itu satu saksi, ya, dan diterima oleh hakim, nah, atau oleh penguasa pemerintah, maka nah, menetapkan Ramadan berdasarkan satu saksi tersebut, ya, satu saksi yang adil, yang terpercaya. Cara yang ketiga, ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi cara pertama melihat hilal, ya. Nah, sendiri. Cara kedua mendapat kabar, nah, telah terlihat hilal. Yang ketiga menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Disebutkan tadi bahwasannya di antara cara untuk menetapkan awal bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Bagaimana melihat hilal? Apakah dengan mata kepala langsung, ya, ataukah boleh dengan alat? Nah, taib. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala nah, beliau menyebutkan bolehnya melihat nah, hilal dengan menggunakan alat bantu, ya. Alat pembantu untuk melihat benda agar lebih dekat, ya, seperti teropong dan lain sebagainya, boleh menggunakan alat seperti itu, ya. Artinya tidak harus mata kepala telanjang, nah, tetapi boleh dengan bantuan alat-alat yang seperti itu. Nah, karena dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga ketika melihat hilal harus nah, menaik ke tempat-tempat yang tinggi, ya, bangunan-bangunan yang tinggi atau naik ke gunung. Nah, artinya mereka berusaha untuk melihat hilal dengan cara seperti itu. Maka dari sini beliau mengambil kesimpulan bolehnya menggunakan benda-benda atau alat-alat modern, ya, untuk melihat hilal. Nah, seperti teropong dan lain sebagainya. Disebutkan dalam hadis tadi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa karena sebab melihat hilal, atau berbuka karena sebab melihat hilal Syawal. Nah, berpuasa karena sebab melihat hilal Ramadan, berbuka karena sebab melihat hilal Syawal. Dan jika tidak melihat hilal, maka menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Nah, dalil ini ya, adalah dalil yang kuat untuk membantah mereka yang menggunakan cara hisab dalam penentuan awal Ramadan. Nah, ini dalil yang kuat ya, yang membantah mereka yang menentukan awal Ramadan dengan berdasarkan hisab semata. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memerintahkan dengan ru'yah ya, atau dengan menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari, bukan dengan hisab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha." Kata beliau, "Kami adalah umat yang ummi, ya. Kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa nahsub, ya, melakukan hisab, hitungan. Asyhar, maka bulan itu adalah hakadha wa hakadha wa hakadha." Beliau menyebutkan dua kali seperti ini, kemudian yang ketiga kalinya satu jarinya dilipat. Nah, bulan itu seperti ini, yaitu 29 hari. Kemudian beliau mengatakan lagi, wasyahru, atau bulan itu adalah hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu adalah begini, begini, dan begini, yaitu 30 hari. Nah, ya ini sempurna 30 hari. Nah, ini juga dalil yang jelas ya, membantah tentang cara hisab dalam penentuan awal Ramadan. Nah, baik. Siapa yang memulai ya, penentuan atau menganggap hisab ya, sebagai cara menentukan awal Ramadan? Nah, disebutkan oleh para ulama di antara yang memulai adalah Ibnu Qutaibah. Dan Ibnu Qutaibah ini tidak bisa dijadikan rujukan dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ya, tidak bisa dijadikan rujukan dalam masalah-masalah seperti ini. Adapun para imam-imam yang mulia yang lainnya, ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Nah, empat imam, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya, dan imam-imam yang lain, ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tidak ada yang berpendapat dengan hisab. Nah, hanya Ibnu Qutaibah ini. Ibnu Qutaibah ini pun tidak bisa dijadikan rujukan dalam dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Sehingga kita katakan kepada mereka yang berpatokan dengan hisab, nah, man salafukum? Siapa pendahulu kalian? Ya. Imam Ahmad mana? Imam Syafi'i mana? Imam Malik mana? Ya. Atau Abu Hanifah, sebutkan. Nah. Atau dari kalangan tabi'in mana? Ya. La. Tidak ada pendahulunya, ya, dari kalangan para ulama yang kokoh keilmuannya. Nah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bid'ahnya. Ya, bid'ahnya penentuan awal Ramadan dengan menggunakan hisab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Demikian pula para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang na'am kokoh keilmuannya. Para imam yang empat dan seterusnya. Baik. Kemudian di sana ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, disebutkan tadi bahwasannya bila kalian melihat hilal maka berpuasalah, yaitu hilal Ramadan, dan jika kalian melihat hilal Syawal maka berbukalah. Pertanyaannya, kalau suatu negeri sudah melihat hilal, apakah wajib puasa bagi negeri-negeri yang lain? Nah, masalah ini adalah masalah yang panjang lebar, yang perselisihannya sampai pada 80 pendapat. Ya, disebutkan oleh Siddiq bin Hasan Khan ada 80 pendapat. Artinya ini masalah yang banyak para ulama berselisih tentangnya. Nah, jika suatu negeri sudah melihat hilal, apakah wajib bagi negeri yang lain untuk berpuasa? Nah, baik. Ada yang mengatakan, na'am, wajib bagi negeri yang lain untuk berpuasa. Nah, ya. Ada juga yang mengatakan, na'am, wajib bagi negeri yang sesuai matla'nya. Ya. Nah, kalau pendapat pertama tadi berarti kalau satu negeri sudah melihat hilal, seluruh dunia puasa. Gitu. Baik. Kalau pendapat kedua, jika satu negeri telah melihat hilal, maka negeri yang sama matlaknya, ya, sama matlaknya, ya, maka ikut berpuasa. Ya, karena sebab hilal di negeri tetangga misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ya, atau pendapat yang lainnya, kita hanya menyebutkan pendapat-pendapat yang kuat saja, ya, ya, karena ada 80 pendapat. Ya. Nah, ini diantara pendapat-pendapat yang kuat, tiga pendapat ini. Dan ada yang mengatakan bahwasannya tidak wajib berpuasa karena sebab negeri lain telah melihat hilal, kecuali al-imamul a'zam, penguasanya telah menetapkan. Nah, kecuali penguasanya telah menetapkan na'am puasa, maka manusia wajib berpuasa di negeri tersebut. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya amalan manusia, ya, pada hari ini di atas pendapat ini. Amalan manusia pada hari ini di atas pendapat ini, yaitu berpuasa na'am bersama penguasanya. Nah, berpuasa dan berbuka bersama penguasanya. Nah, dan dari sisi ijtima'iyah, dari sisi kebersamaan, nah, maka ini adalah pendapat yang sangat kuat. Nah, dan inilah pendapat yang rajih, berpuasa bersama pemerintahnya atau penguasanya, dan berbuka bersama penguasa atau pemerintahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yaftirun nas, berpuasalah di hari manusia berpuasa dan berbukalah di hari manusia berbuka. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Puasa kalian adalah di hari kalian berpuasa dan bukanya kalian adalah di hari kalian berbuka. Nah. Dan dalil-dalil yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasannya ketika suatu pemerintah atau penguasa telah menetapkan hari berpuasa, maka wajib bagi manusia untuk berpuasa. Dan jika telah ditentukan hari berbuka, yaitu Syawal, maka wajib bagi mereka untuk berbuka. Nah. Sehingga pendapat yang sahih adalah jika suatu negeri telah melihat hilal, maka negeri yang lain, nah, tidak wajib berpuasa kecuali pemerintahnya menetapkan wajib berpuasa, maka wajib bagi manusia untuk berpuasa. Baik, kita lanjut. Masih berkaitan dengan masalah ru'yatul hilal ya, sehingga kita lanjut. Lanjut kepada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang keberapa ini? Yang keempat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kita katakan radhiyallahu taala anhuma karena Abdullah dan Umar adalah sahabat Nabi. Bapak dan anak ya adalah sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qal, beliau berkata, "Tara an-nasul hilal." Manusia berusaha untuk melihat-lihat hilal. Ya. "Fakhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu." Kemudian aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihatnya. Fasama wa amara an-nasa bisiyami, maka beliau pun berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, alaihi rahmatullah. Nah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah ya, bahwasannya cukup dengan satu saksi telah melihat hilal. Naam, maka naam bisa digunakan untuk menetapkan awal Ramadan. Nah, cukup dengan satu orang saksi. Ya, walaupun dalam masalah ini ada khilaf ya, karena sebagian para ulama berpendapat harus dua saksi. Ya. Nah, ada yang mengatakan cukup satu saksi. Ya, dan ini yang sahih. Bahwasanya cukup satu saksi dalam penentuan awal Ramadan, cukup satu orang yang melihat hilal, ya. Kemudian dia diterima persaksiannya oleh penguasa atau oleh hakim, maka hakim mengumumkan naam taib awal Ramadan. Nah, dengan sebab satu saksi yang telah melihat hilal tersebut, saksi yang terpercaya, yang adil. Nah, muslim terpercaya dan adil. Nah, maka hendaknya penguasa atau pemerintah menerima satu saksi ini yang telah melihat hilal, kemudian mengumumkan manusia untuk berpuasa. Baik, dari hadis ini juga diambil faedah, naam, disunahkannya bersegera untuk mengkhabarkan awal masuknya Ramadan. Jika telah diketahui telah masuk awal Ramadan, ya, segera disebarkan. Ya, dengan cara yang paling cepat, apa? Ya. Nah. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam mendapat kabar dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau telah melihat hilal, maka beliau berpuasa langsung dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah. Kemudian apakah sama saksi laki-laki dan perempuan? Naam. Ya, karena ini bukan masalah hudud, ya, melainkan masalah ikhbar, masalah riwayat, ya, maka sama antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan. Beda dengan masalah hudud, masalah had, hukuman had, ya. Nah, adapun dalam masalah ini, ya, penentuan awal Ramadan, ya, maka persaksian wanita pun diterima seperti persaksian laki-laki. Artinya satu laki-laki atau satu wanita, naam, cukup menjadi cukup untuk menentukan awal Ramadan jika persaksiannya diterima oleh al-hakim, penguasa atau pemerintah. Kemudian apakah persaksian anak kecil diterima? La. Persaksian anak kecil ya yang naam tapi belum dewasa tidak diterima. Walaupun dia terpercaya, ya. Walaupun dia terpercaya, dikenal orang yang terpercayalah jujur, tapi dia belum balik, ya, maka belum diterima persaksiannya untuk menetapkan awal Ramadan. Nah. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya, yang terakhir. Hadis yang kelima, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Arab Badui, Arab pedalaman, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan berkata, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am, maka Badui tadi mengatakan iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, maka dia berkata iya. Qala fa'adzin finnas ya Bilal an yasumu ghadan, wahai Bilal, serukan kepada manusia agar manusia berpuasa besok. Rawahul Khamsah wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i irsalah. Diriwayatkan oleh Khamsah. Khamsah siapa tadi? Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Namun An-Nasa'i merajihkan mursalnya hadis ini, ya. Bahwasanya hadis ini mursal, dan inilah yang benar, hadis ini mursal. Apa itu hadis mursal? Mursal hadis yang apa? Apa yang terputus, yang enggak ada? Mursal. Nah, terputus sanadnya. Yang terputus yang mana? Di sahabat. Nah, ahsanta. Jadi ketika tabiin langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya mursal. Ya, harusnya lewat sahabat, ya. Tabiin, sahabat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tabiin enggak ketemu Rasulullah. Nah, ketika langsung Rasulullah tabiin, berarti mursal, ya. Taib. Sehingga diragukan kesahihannya, bahwasanya itu sabda Rasulullah. Ketika tabiin langsung Rasulullah, tidak melalui sahabat, ya, dalam periwayatan. Dinamakan dalam istilah mursal. Sehingga Syekh Albani rahimahullahu taala melemahkan hadis ini. Nah, melemahkan hadis-hadis ini, dan ini yang rajih bahwasanya hadis ini lemah. Penulis membawakan hadis ini untuk menyebutkan tentang persaksian dalam melihat hilal haruslah seorang yang muslim. Baik, sehingga dibawakan riwayat ini. Ketika Badui, orang pedalaman, bersaksi telah melihat hilal, kemudian Rasul bertanya, apakah engkau bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah? Apakah engkau bersaksi dengan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah? Ketika dia menjawab iya, maka Rasulullah menerima kabarnya, beritanya, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ingin mendatangkan hadis yang menunjukkan bahwasannya harus yang diterima persaksiannya dalam persaksian hilal adalah seorang yang muslim. Artinya tidak diterima persaksian kafir. Nah, tidak diterima persaksian kafir. Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang fasik, ya. Orang yang ahli maksiat, nah, ini pun tidak diterima. Demikian pula persaksian orang yang mughaffal, orang yang lalai, nah, tidak diterima. Yang diterima hanya persaksian seorang yang muslim, yang terpercaya, nah, taib, yang tidak fasik dan tidak mughaffal, nah, taib. Tersisa satu masalah. Jika seseorang melihat hilal sendirian, kemudian dia melaporkan kepada penguasa bahwasanya dia telah melihat hilal, dan penguasa tidak menerimanya. Nah, apakah dia berpuasa, si orang satu ini yang melihat hilal? Nah, sebagian para ulama mengatakan dia berpuasa, tapi sembunyi-sembunyi. ya, karena khawatir akan membuat fitnah. Dan sebagian para ulama lain mengatakan wajib baginya berpuasa bersama manusia. Nah, ketika penguasanya telah menetapkan awal Ramadan, dan inilah yang mendekati kepada kebenaran, bahwasanya orang tadi pun walaupun telah melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, hendaknya dia berpuasa bersama manusia. Nah, ketika persaksinya tidak diterima oleh penguasa, maka hendaklah dia berpuasa bersama penguasanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Puasa kalian adalah di hari kalian berpuasa, dan berbuka kalian adalah di hari kalian berbuka. Nah, saumukum yauma yusumun nas atau sumu yauma yusumun nas wa iftiru yauma yuftirun nas. Berpuasalah di hari manusia berpuasa dan berbukalah di hari manusia berbuka. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.